sebut namamu di setiap laguku. Hanya engkau yang ku sayang, hanya engkau yang ku cinta. Tiada satu pun, tiada satu pun yang dapat membuka hatiku. Ku ingat namamu saat ku sendiri kasih. Ku panggil namamu saat aku rindu. Potret yang engkau berikan selalu dalam dendamku. Tiada yang lain yang kedua kali, hanyalah kau satu sayang. Kau ku panggil-panggil sayang, marah kau padaku. Kau ku panggil-panggil kasih, benci kau padaku. Hanya kau seorang yang selalu ku panggil. Ku panggil kekasihku. Hanya kau seorang yang selalu